وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله، pada kesempatan malam hari ini, faqad ghaza muttafaqun alaih, diriwayatkan dari Zaid bin Khalid, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man jahhaza, barang siapa yang membantu menyiapkan perbekalan, untuk orang yang berperang di jalan Allah, maka dia terhitung berperang di jalan Allah. Wa man khalafa ghaziyan, dan barang siapa yang menggantikan posisi orang yang berperang di jalan Allah untuk keluarganya, seperti memberi nafkah atau makanan, faqad ghaza, maka sungguh dia terhitung berperang di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi alaihi salatu wassalam tidak hanya menjelaskan tentang keutamaan orang yang berperang di jalan Allah, tetapi juga menyinggung soal orang yang memberikan bantuan kepada yang berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, barang siapa yang jahaza, menyiapkan perbekalan. Menyiapkan perbekalan itu misalnya seperti memberikan kendaraan kepada orang yang berangkat berperang, atau menyiapkan persenjataan untuk orang yang berangkat berperang dan semisalnya, maka dia terhitung berperang di jalan Allah. Demikian juga termasuk kategori memberikan perbekalan kepada orang yang berangkat berperang dengan cara menggantikan posisinya di tengah keluarganya yang dia tinggalkan, memberi makanan untuk keluarganya, memberikan nafkah yang biasa didapat oleh keluarganya, atau hal-hal baik lainnya. Ini juga terhitung berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka penting sekali bagi siapa saja yang tidak ikut berangkat berperang di jalan Allah untuk memberikan dukungan seperti tadi, menyiapkan perbekalan atau membantu keluarga yang ditinggal. Berikutnya, an Abi Usamah radhiyallahu taala anhu qala, diriwayatkan dari Abu Usamah radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Afdhalus shadaqati dhillu fusfatin fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seutama-utama sedekah adalah memberikan naungan, kemah-kemah di jalan Allah. Wa manihatu khadimin fi sabilillah, dan memberikan pelayan di jalan Allah. Di mana pelayan ini senantiasa melayani orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita punya tim medis, kita kirim untuk melayani orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau termasuk tim konsumsi, kita kirim untuk melayani orang-orang yang berperang di jalan Allah. Itu semua masuk dalam manihatu khadimin fi sabilillah, memberikan pelayan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk kategori seutama-utama sedekah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan memang sedekah tidak selalu berupa harta, uang, makanan, tenaga juga bisa disedekahkan. Keahlian bisa disedekahkan. Nah, yang terpenting dalam rangka mendukung jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Au turuqatu fahlin fi sabilillah, atau memberikan unta yang cukup dewasa yang bisa dikumpuli oleh pejantannya di jalan Allah. Ini tiga hal yang dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai seutama-utama sedekah. Pertama, memberikan naungan, kemah-kemah di jalan Allah Subhanahu wa taala, membuatkan kem-kem untuk mereka-mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, memberikan pelayan kepada mereka-mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, memberikan unta yang cukup dewasa yang bisa dikumpuli oleh pejantannya. Nah, di jalan Allah. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi, wa qala hadisun hasanun sahih. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis hasan sahih. Berikutnya, wa an Anasin radhiyallahu taala anhu, dari Anas radhiyallahu taala anhu, anna fatan min aslama qala ya rasulullah inni uridu al-ghazwa wa laysa ma'i ma atajahhazu bihi. Ada seorang pemuda dari Bani Aslam berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin berangkat perang, tetapi aku tidak punya sesuatu yang bisa kugunakan sebagai perbekalan atau persiapan. Ada banyak orang yang secara kemampuan ekonomi lemah, tapi kesemangatan untuk menegakkan agama Allah sangat kuat. Bahkan sebutkan dalam sebuah riwayat, beberapa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dalam keadaan pakaian mereka itu compang-camping, tetapi pedang selalu ada di pundak-pundak mereka. Artinya, bagaimanapun kondisinya, semangat mereka tetap membaja dalam membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kesemangatan para sahabat tidak bisa dibandingkan dengan kesemangatan generasi manusia yang hidup di zaman apapun. Sungguh luar biasa. Seorang pemuda dari Bani Aslam datang kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ingin berperang." Tidak diminta, daftar sendiri. Kalau di zaman sekarang, mencari pemuda yang seperti ini sulit. Jarang. Sulit untuk bisa kita temukan. Ya. Ini datang menyampaikan kepada Rasul ingin berperang. Bukan tidak tahu seperti apa perang itu, tahu dia. Perang itu artinya seseorang siap mengorbankan jiwanya, siap meninggalkan keluarganya, siap meninggalkan tempat tinggalnya. Para pemuda di zaman sekarang diminta untuk menuntut ilmu saja susah, apalagi datang ke orang tuanya bilang saya ingin menuntut ilmu, jarang sekali ada. Para pemuda di zaman sekarang mentalnya sudah lemah karena terlalu banyak merasakan kesenangan, tidak mau menghadapi tantangan. "Wahai Rasulullah, aku ingin berperang, tapi aku tidak punya sesuatu yang bisa kusiapkan. Tidak ada perbekalan." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "I'ti fulanan." Coba kamu datangi si fulan. "Kana tajahhaza famaridha." Dia sebelumnya sudah melakukan persiapan, mengumpulkan bekal, tapi dia sakit sehingga tidak jadi berangkat perang. Ini juga gambaran bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam begitu arif, begitu bijaksana, ya, begitu mengatur segala urusan dengan sangat-sangat baik. Coba datangi si fulan, dia sudah melakukan persiapan, menyiapkan segala bekal untuk berangkat perang, tapi qadarullah dia sakit. Fa'atahu, lalu si pemuda ini mendatanginya. Faqala, kemudian kata si pemuda, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'uka salam." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salam kepadamu. "Wa yaqul," dan beliau tadi mengatakan, "A'tini alladhi tajahhazta bihi." Anda harus berikan kepadaku apa yang telah Anda siapkan untuk berangkat perang. Qala, kemudian laki-laki yang didatanginya yang sakit itu menjawab, "Ya fulanah," "Hei fulanah," memanggil budaknya, "a'tihi alladhi kuntu tajahhaztu bih," berikan kepadanya perbekalan, segala persiapan yang telah kulakukan untuk berperang. "Wala tahbisina minhu syai'an," jangan sekali-kali kamu tahan sedikit pun, berikan semuanya. Kalau senjata, ya berikan senjata. Kalau ada kendaraan, berikan kendaraan. Kalau ada apapun itu yang sebelumnya sudah kusiapkan untuk berangkat perang, berikan kepadanya. Fawallah la tahbisina minhu syai'an fayubarak laki fihi. Demi Allah, tidaklah engkau menahan sesuatu pun darinya, melainkan Allah pasti akan memberikan keberkahan untukmu melalui barang-barang yang telah menjadi atau telah dipersiapkan tadi. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Nah, sekali lagi ini menunjukkan kebijaksanaan Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga tidak ada yang tertinggal secara sia-sia, semuanya dapat termanfaatkan dengan baik. Ya. Laki-laki yang sakit ini juga mendapatkan pahala karena termasuk kategori jahaza gozian, menyiapkan perbekalan untuk yang akan berangkat berperang. Ya. Jadi dua-duanya dapat keutamaan. Nah, kemudian berikutnya, wa'an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ila Bani Lihyan faqala layan ba'ith min kulli rajulaini ahadahuma wal ajru bainahuma. Rawahu Muslimun. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengutus pasukan ke Bani Lihyan. Mengutus pasukan ke Bani Lihyan. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, liyan ba'ith min kulli rajulaini ahaduhuma. Hendaknya dari tiap-tiap dua orang yang berangkat berperang, salah satunya. Hendaknya dari tiap-tiap dua orang yang berangkat berperang, salah satunya. Jadi gak harus semuanya berangkat berperang. Wal ajru bainahuma, dan pahalanya akan tetap ada di antara keduanya. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Wa fi riwayatin lahu, kemudian dalam salah satu riwayat milik Imam Muslim berbunyi, liyakhruj min kulli rajulaini rajulun. Hendaknya dari tiap-tiap dua orang itu yang keluar untuk berperang di jalan Allah, satu orang saja. Hendaknya dari tiap-tiap dua orang yang akan keluar berperang di jalan Allah, hendaknya satu orang saja. Tsumma qala lil qa'id, lalu beliau mengatakan kepada yang tetap tinggal, ayyukum khalafal kharijju fi ahlihi wa malihi bi khairin kana lahu mithlu nisfi ajril kharij. Siapa saja di antara kalian yang menggantikan posisi orang yang berangkat berperang untuk keluarganya dan untuk harganya, hartanya dengan cara yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala setengah dari orang yang berangkat berperang. Di sini Nabi alaihi salatu wassalam menyinggung soal keutamaan orang yang tidak ikut berangkat berperang tapi memberikan dukungan. Di antaranya adalah dengan mengurus keluarganya, menjaga harta bendanya. Karena kalau semuanya berperang tanpa ada satupun yang tertinggal, siapa yang mengurusi keluarga para mujahidin itu? Siapa yang mengurusi harta benda mereka? Sementara jelas keluarga akan ditinggal, gak mungkin keluarga diajak turut serta berperang. Gak mungkin anak-anak kecil dibawa ke medan perang, pasti akan ditinggal. Wanita pasti akan ditinggal. Maka butuh ada yang mengurusi ini. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan. Dari setiap dua orang yang akan berangkat berperang, hendaknya satu orang saja, yang satunya lagi tetap tinggal. Untuk apa? Untuk membantu mengurusi siapa saja dari keluarga orang-orang yang berangkat berperang. Nah, jadi dari sini kita bisa ambil satu faidah bahwa ketika Islam mewajibkan sesuatu, itu tidak menyebabkan terlantarnya sesuatu yang lainnya. Ya. Semuanya tertangani, terurusi dengan baik, kewajiban dapat ditunaikan dengan baik, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan itu pun tertunaikan dengan baik. Ini termasuk dari kasih sayang Islam. Dan maslahat yang terkandung dalam agama Islam. Selanjutnya hadis dari Bara. Qala wa anil Bara radhiyallahu taala anhu qala ata an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rajulun muqannaun bil hadid. Bara mengatakan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seorang laki-laki muqannaun bil hadid, yang kepalanya berselubung dengan besi, pakai pelindung kepalanya, pelindung besi. Ya. Nah, biasanya ini dipakai saat berperang. Bukan helm. Ya, bukan apa? Helm, helm dipakai saat berkendara. Bisa ditilang kalau enggak dipakai. Nah, pakai selubung besi pelindung. Jadi kepala betul-betul bisa terlindungi dengan baik. Ini tanda-tanda kalau dia ini mempersiapkan diri untuk apa? Berperang. Datang kepada Rasulullah. Faqala, lalu dia bertanya, ya Rasulullah, uqatilu au uslimu? Wahai Rasulullah, aku ini berperang atau aku masuk Islam dulu? Ternyata orang ini berencana, berniat mau masuk Islam. Tapi karena sudah ada seruan jihad, dia langsung menyiapkan diri. Ini menunjukkan bahwa tekadnya untuk masuk Islam, untuk hijrah itu benar-benar apa? Kuat. Belum menyatakan keislaman, sudah ingin berangkat apa? Berperang. Ibaratnya belum menyatakan keislaman, terus langsung sholat begitu. Udah langsung zakat aja, udah langsung main shaum Ramadan saja. Ya. Ini kesungguhan seseorang yang punya tekad kuat dalam hijrahnya, Makanya yang namanya hijrah itu harus punya tekad kuat. Kalau seseorang ingin berpindah dari lingkungan yang jelek menuju lingkungan yang baik, ya harus punya tekad kuat. Ya, harus punya tekad kuat, harus bisa membuktikan diri untuk itu. Ada orang misalnya ingin hijrah dari yang sebelumnya dipenuhi dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, ingin berubah setiap harinya selalu diwarnai dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, butuh tekad kuat dan harus ada bukti di lapangan, tidak hanya cuma ngomong saja. Nah, kalau laki-laki ini sebelum ngomong sudah membuktikan diri dulu, belum ngomong langsung membuktikan diri, pakai selubung apa? Kepala, datang kepada Rasul, saya ini harus perang dulu atau masuk Islam dulu? Coba, ya harus seperti itu. Kalau cuma omong doang, wah susah. Zaman sekarang ini sudah terlalu banyak orang yang pintar bicara, tapi gak bisa dalam membuktikan apa yang dibicarakannya. Ya, terlalu banyak yang omdo. Saya pengen jadi santri yang sukses, belajar, rajin. Mana? Ternyata yang nampak dalam keseharian gak menunjukkan itu. Dijamin gak akan berhasil apa yang diinginkannya. Ya, saya pengen jadi ustadz, saya pengen jadi ahlul ilmi, belajar dengan sungguh-sungguh. Ternyata nampak dari kesehariannya gak menunjukkan kesungguhan. Dijamin gak akan bisa tercapai apa yang dicita-citakan. Jadi harus ada bukti di lapangan. Saya ini dulunya suka bicara yang kasar, kotor, dan jadi kebiasaan. Sekarang saya mondok, saya ingin berubah, melupakan, menghilangkan bicara-bicara kotor itu. Ternyata masih saja seperti itu di pondok. Ini out, lebih baik sudah di rumah saja belajar bahasa baiknya, jangan di pondok. Ya. Nah, ini tolabah nih, awas. Santri itu harus belajar bertutur kata yang baik. Jauhi goblok, anjing. Gak pantas ya santri menuntut ilmu bahasanya seperti itu. Bahasa-bahasa itu pantasnya bukan di pondok, di mana? Di jalan. Antum kalau mau ngomong kayak gitu, hidup di jalanan saja. Tidak usah hidup di pondok. Pondok itu harus belajar. Belajar bukan saja soal belajar kitab, belajar ilmu. Itu mah sebagian dari kewajiban antum. Tapi ada sebagian yang lain yang itu juga penting. Apa? Adab. Adab berperilaku. Adab berbicara. Kalau soal ilmu mah gampang. Ya, soal ilmu gampang. Kan soal kitab yang dipelajari, percuma itu semua, enggak ada manfaatnya kalau adab antum tidak berubah. Adab antum tidak baik, dijamin enggak bakalan bermanfaat. Lihat nih, sudah ada kata jamin, dijamin enggak bermanfaat. Makanya pesan salaf itu, kamu itu hanya butuh sedikit adab saja daripada kebutuhanmu kepada sekian ilmu. Gampang ilmu mah, tapi yang membutuhkan kesungguhan untuk diperbaiki, dirubah adalah apa? Adab. Ada banyak orang yang gak ada perhatian terhadap adab, gak ada perhatian soal tutur kata, gak ada perhatian soal perilaku. Pinter dia, tapi sampai sudah pintar pun adabnya masih kacau, tutur katanya buruk. Kira-kira mau didengarkan oleh orang lain enggak ketika dia berdakwah ketika dia menyampaikan ilmunya? Dijamin tidak. Ya, percuma semua itu. Jadi antum semua harus belajar adab di samping belajar ilmu. Ya, kalau antum belajar adab, berusaha untuk baik dalam perilaku dan tutur kata, yakin itu akan mempermudah antum mempelajari ilmu. Dalam Al-Quran kata Allah, fattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Jadi bukan soal murojaah yang terus-terusan dilakukan, bukan soal itu. Enggak selalu begitu. Enggak melulu soal kerajinan membaca, tidak. Tapi ada hal lain yang juga harus diperhatikan. Apa itu? Soal ketakwaan. Soal perilaku yang baik. Soal akhlak. Nanti kalau sampai terdengar lagi bahasa-bahasa yang tadi terucap, ya, tolong diberitahukan, tolong dikondisikan. Kalau sudah ditegur tapi masih terus begitu, nah, nanti tolong disampaikan. Sudah ada, sudah dikantongi beberapa nama yang katanya suka begitu dari tolabah. Nah, jadi tolong ya diperbaiki, jangan sampai dijadikan kebiasaan. Kalau itu dibiarkan akan menular, akhirnya yang lainnya pun ikutan. Hati-hati, kejelekan itu lebih cepat menebarnya daripada kebaikan. Kalau kebaikan itu ketika menyebar pasti ada saja penghalangnya, tapi kalau kejelekan mudah tersebarnya. Makanya harus dihentikan apapun itu yang bentuknya negatif. Jangan sampai ada lagi ke depan kata-kata yang tidak pantas terucap. Ya, seorang penuntut ilmu harus menghormati ilmunya. Seorang santri harus menghormati statusnya sendiri sebagai apa? Santri. Antum kalau jadi santri tapi perilakunya seperti bukan santri, berarti tidak menghormati status antum sendiri. Ya, hormati ilmu, hormati status antum sebagai apa? Santri. Antum berjihad di jalan Allah, sedang berjihad, pahalanya besar. Jangan dikotori dengan hal-hal yang tidak pantas. Ya, jangan dikotori dengan hal-hal yang mungkar, hal-hal yang jelek. Nah, harus bersungguh-sungguh memperbaiki diri, bersungguh-sungguh mengangkat kebodohan yang ada dalam diri. Nah, si laki-laki ini yang berselubung besi di kepalanya datang kepada Rasul, kemudian bertanya, wahai Rasulullah, saya harus berperang atau masuk Islam dulu? Faqala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aslim, masuk Islam dulu. Summa qatil, baru kemudian berperang. Fa aslama, dia pun masuk Islam dulu, menyatakan keislaman. Summa qatala, setelah itu langsung berangkat berperang. Faqutila, hingga terbunuh. Faqala Rasulullah SAW, apa kata Rasul? Amila qalilan wa ujira kathiran. Dia telah beramal dengan amalan yang sedikit, tapi diberi pahala dengan pahala yang banyak. Mau enggak? Mau. Amalnya sedikit, tapi pahalanya banyak, luar biasa. Baru menyatakan keislaman, syahadat. Setelah itu langsung persiapan berangkat berperang, karena saat itu dibutuhkan memang. Berangkat berperang, meninggal dunia, terbunuh, syahid dalam keadaan sudah menyatakan keislaman. Ini pahalanya luar biasa. Amalannya sedikit, tapi diberi pahala dengan pahala yang banyak. Nah, Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wahada lafdul Bukhari. Dan ini teks yang tertera di sini milik Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nah. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas radhiyallahu taala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ahadun yadkhulu al-jannata yuhibbu an yarji'a ila ad-dunya wa lahu ma 'alal ardi min syai' illa syahid yatamanna an yarji'a ila ad-dunya fa yaqtula 'ashra marratin lima yara min al-karamati. Dari Anas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang masuk surga kemudian ingin kembali ke dunia, ya, enggak ada seorang pun yang masuk surga kemudian ingin kembali ke dunia, walahuma alal ardi min syai illa syahid, dalam keadaan di bumi, di dunia, dia enggak punya apa-apa kecuali syahid, enggak punya apa-apa. Yatamanna an yarji'a ila dunya, dia berangan-angan kembali lagi ke dunia. Fayuqtalu 'ashra marrat, lalu terbunuh atau dibunuh 10 kali. Pengen seperti itu. Lima yara min al-karamah, karena dia lihat meninggal atau mati syahid itu memiliki karomah. Biasanya kan orang, ya bukan biasanya, pastinya orang ketika sudah masuk ke surga enggak akan pernah mau keluar lagi darinya. Kenapa? Karena di surga sudah banyak kenikmatan. Tapi ini enggak. Dia masuk surga, dia pengen keluar lagi, kembali ke dunia. Ya. Kembali ke dunia, untuk apa kembali ke dunia? Berperang. Sampai 10 kali terbunuh. Terus seperti itu, kenapa? Karena dia lihat ada karomah di situ. Ada kemuliaan di situ. Ya. Dan kebaikan itu memang harus menjadi sesuatu yang terus kita kerjakan. Orang yang meninggal dalam keadaan syahid itu gak akan pernah bosan. Buktinya ini sudah masuk surga, ingin balik lagi ke dunia. Untuk apa? Berperang lagi. Ada keistimewaan tersendiri yang dia rasakan. Ya. Ada keistimewaan tersendiri yang dia rasakan. Ini jihad. Amalan jihad. Jihad dalam bentuk apapun sama seperti itu. Seharusnya. Seperti jihad menuntut ilmu. Sama. Orang kalau sudah mondok, pulang, ada keinginan kembali untuk mondok lagi. Kenapa? Karena ada keistimewaan. Saat apa? Saat mondok itu. Ingin belajar kembali. Ya. Banyak orang yang udah pulang, terus menyesal. Kenapa dulu tidak memanfaatkan waktu sebaik mungkin? Jadi yang sudah ada di ma'had, di pondok untuk belajar, itu tinggal sabar saja kuncinya. Tinggal apa? Sabar saja kuncinya. Keberhasilan itu sedang menunggu antum semua. Antum tidak sedang mencari keberhasilan. Kenapa? Karena keberhasilan sedang menunggu. Orang belajar itu pasti berhasil kan? Jadi antum tidak sedang lagi mencari keberhasilan. Kenapa? Sekali lagi, keberhasilan justru sedang menunggu antum. Nah, untuk bisa sampai ke keberhasilan yang sedang menunggu antum itu butuh waktu, butuh kesabaran, butuh perjuangan. Jadi, kuncinya tinggal apa? Sabar, terus belajar, jangan pernah putus asa. Ya, perbaiki perilaku, perbaiki tutur kata, disiplin. Jangan pernah kendor. Awas. Apa-apa yang sudah disampaikan soal kedisiplinan, jangan sampai kendor. Ya. Berhenti, mati, lelah, celaka. Berhenti, mati, lelah, celaka. Jadi jangan pernah berhenti, terus. Jangan pernah apa? Lelah, terus. Ya. Insya Allah, antum bisa sampai ke keberhasilan yang sedang menunggu. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.